Pemirsa sana, banyak beredar di dunia maya tentang anak kecil yang bersuara merdu dan fasih dalam membaca Al-Quran tengah mengimami sholat berjamaah. Apakah memang boleh anak kecil menjadi imam, sementara makmumnya orang-orang dewasa? Sahkah sholat berjamaahnya? Dalam kasus lain, seorang ibu ingin melatih anaknya agar rajin beribadah, terutama sholat. Salah satu caranya adalah dengan mengajaknya sholat berjamaah, dan sang anak dijadikan imam. Kemudian bagaimana hukumnya jika sang anak belum baligh, terlebih bacaan Al-Quran dan hafalannya belum baik? Anak kecil ada berbagai macam usia. Ada yang usianya sudah sampai yang disebut dengan istilah mumayyiz, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Tapi juga ada yang di bawah dari itu, misalnya yang usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, dalam hal ini para ulama umumnya masih membolehkan kalau mereka ini usianya sudah 6 atau 7 tahun. Karena ada seorang sahabat yang disebutkan, misalnya Amr bin Salamah, annahu kana ya'ummu qaumahu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin, rawahul Bukhari. Amr bin Salamah itu pernah menjadi imam bagi masyarakat sekitarnya di masjid, di mana itu terjadi di masa Rasulullah, dan beliau waktu itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Nah, ini dibolehkan kenapa? Karena walaupun mereka belum baligh, anak-anak kecil ini, bahkan di antaranya nanti ada Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, tetapi dalam masalah bisa membaca Quran, memang sudah sempurna bacaannya. Gerakan, posisi sholat semua sudah sempurna, artinya anak kecil ini walaupun masih kecil, kalau dia sholat, sholatnya sudah sah. Dan orang yang sholatnya sah, kita sudah boleh menjadi makmumnya. Walaupun memang kalau dalam bicara soal sholat berjamaah yang orangnya banyak, seperti sholat Jumat dan sebagainya, tetap saja lebih afdol itu adalah orang yang sudah dewasa, yang lebih dituakan, dan tentunya lebih mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Nah, tetapi kalau anaknya masih berusia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan tepat, ataupun dia juga tidak bisa istiqomah dalam menjalankan sholatnya. Mungkin 2 rakaat pertama dia masih sholat dengan baik, tapi masuk rakaat ketiga, keempat, boleh jadi dia malah pindah, pergi, lari sana, lari sini. Kalau kita menjadikan dia sebagai imam, imamnya lari-lari dan kitanya jadi batal. Oleh karena itulah, yang boleh jadi imam itu adalah mereka yang sudah berusia mumayyiz, 6 atau 7 tahun, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nanti ada juga sebagian ulama yang tidak membolehkan anak kecil untuk menjadi imam walaupun dia sudah mumayyiz, walaupun bacaan Qur'annya sudah bagus, karena ada hadis juga yang menyebutkan la tuqaddimu sibyanakum. Janganlah kamu letakkan di depan anak-anak kalian. Nah, letakkan di depan ini sebagian ulama mengatakan itu maksudnya jangan suruh jadi imam. Walaupun nanti ada yang mengatakan jangan taruh di depan, maksudnya dalam barisan saf yang pertama. Nah, dengan hadis ini maka ada juga ulama yang tidak membolehkan anak kecil usia 6-7 tahun menjadi imam bagi jamaah yang dewasa dan yang lain-lainnya. Tetapi dalam hal ini para ulama ada juga yang punya titik tengah. Kalau untuk sholat fardu 5 waktu, sebaiknya jangan yang anak kecil yang jadi imam. Tetapi untuk sholat yang sunnah, seperti sebutlah misalnya sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, bolehlah imam itu yang masih usia baru 6-7 tahun. Tapi yang penting bacaannya benar, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar, dan kemudian memang suaranya merdu. Berhaklah dia untuk maju ke depan, dan kita yang ada di belakang ini yang dewasa-dewasa untuk sholat sunnah. Sebutlah misalnya untuk sholat tarawih, tahajud dan yang lain-lainnya. Akan tetapi kalau anak kecil ini memang masih dalam taraf sedang belajar, mungkin tajwidnya belum terlalu baik, apalagi hafalannya juga masih banyak catatan, sebaiknya jangan dimajukan dulu sebagai imam. Selain menjatuhkan mental dia, nanti dia akan kecewa, akan merasa sedih dan sebagainya, juga kita seperti memaksa orang yang belum pada kesadaran, pada kemampuannya untuk menjadi imam, dan ini juga tidak dibenarkan. Makanya Amr bin Salamah, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, mereka dijadikan sebagai imam oleh kaumnya karena memang mereka itu bacaannya sudah sempurna, sudah sangat baik. Dan orang-orang memang belajar qiraah, belajar bacaan Quran itu justru dari mereka. Jadi para sahabat yang masih kecil ini, mereka adalah guru Al-Quran bagi masyarakat di sekitarnya. Maka kalau dia menjadi imam, memang luar biasa. Tetapi kalau anak kecil kita, dia lagi belajar, bacaannya belum sempurna, jangan dululah dipaksa-paksa untuk menjadi imam, agar jangan sampai membuat dia menjadi takut atau minder dan sebagainya. Tapi bolehlah di antara sesama mereka, katakanlah sesama anak-anak kecil juga, mereka sholat lalu salah satu jadi imam. Kalaupun ada yang salah, malu dan sebagainya, itu tidak mengecewakan dia.